Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Para pendengar radio muslim yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, segala puji dan syukur kita panjatkan senantiasa hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan hidayah, nikmat serta rahmatnya kepada kita semua, sehingga pada sore hari ini kita masih bisa melanjutkan kembali pembahasan kita dari kitab Ahaditsul Akhlaq karya Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullahu ta'ala, ya, yang kita sudah sampai pada bab yang ke-13, ya. Jadi sore hari ini kita akan mulai bab yang baru, yaitu bab ke-13 yang diberi judul Islahu Dhatil Bain, yaitu mendamaikan orang yang berselisih, ya, mendamaikan orang yang berselisih. Beliau hafizahullah ta'ala mengatakan, dinul islami dinu mahabbatin wa ulfatin. Sesungguhnya agama Islam adalah agama yang mengajarkan kasih sayang dan kerukunan, dan juga mengajarkan mengenai ta'awun, ya, saling bekerja sama, wa ikha dan persaudaraan, serta wassalahin wa islah, mengajarkan untuk berbuat baik dan mendamaikan. Yang mana agama Islam ini adalah agama yang menyatukan hati-hati orang-orang yang beriman dan memperbaiki atau mendamaikan hati-hati yang berselisih di antara mereka. Dan agama Islam juga menyatukan tujuan mereka di atas hak, di atas kebenaran dan di atas petunjuk. Maka dengan agama Islam ini, hati-hati yang tadinya saling menjauh, ya, dan juga jiwa-jiwa yang saling bermusuhan, mereka menjadi bersaudara. Bahkan tidak hanya bersaudara, namun mereka ibarat seperti satu jasad atau satu tubuh. Ya, idza ishtaka minhu udwun, ketika salah satu anggota tubuhnya sakit, tada'alahu sa'irul jasad, maka seluruh tubuh itu juga akan merasakannya. Ya, bil humma wassahar, dengan demam atau dengan, ya, tidak bisa tidur. Maka ya, ukhuwah imaniyah atau persaudaraan dalam iman serta kecintaan dalam agama, ya, maka Islam ini, ya, datang untuk menyempurnakan dan menguatkan hal tersebut. Ya. Islam datang untuk menguatkan hubungan persaudaraan karena iman dan kecintaan karena agama. Dan Islam juga mendorong untuk merawatnya, ya, memelihara kecintaan tersebut dan juga mengajarkan untuk menjauhi sebab-sebab, ya, kelemahan dan hilangnya, ya, ukhuwah tersebut. Oleh sebab itu, ya, datang dalil-dalil yang sangat banyak, ya, dalam rangka untuk mendorong, ya, orang-orang yang beriman untuk saling ta'aluf, saling rukun, saling bersaudara, saling mencintai, ya, dan menjauhi segala macam perselisihan, permusuhan, ya, saling membenci, saling taqatu', saling memboikot, tahajur, saling mendiamkan, tadabur, saling membelakangi, ya. Islam mengajarkan untuk menjauhi semua itu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga, ya, bayyana sallallahu alaihi wasallam 'idhama khuturatil baghdha. Dan Nabi juga menjelaskan bahayanya saling membenci, ya, dan juga bahayanya saling, ya, membelakangi, ya, saling mendiamkan, dan juga menjelaskan mengenai efeknya yang sangat jelek bagi agama. Waqad yaqa'u bainal mutawaddina al mutasaffina syai'un minal khusumah. Akan tapi, ya, kadangkala di antara orang-orang yang saling mencintai, orang-orang yang sudah berada di satu barisan, orang yang sudah saling bersaudara, terdapat satu yang disebut dengan khusumah, yaitu perselisihan, ya, au khilaf atau perbedaan pendapat, au syahna atau permusuhan, Ya, disebabkan ya karena hal-hal yang memang ada yang keliru atau hal-hal yang yutawaham annaha khati'ah. Hal-hal yang dikira itu keliru padahal tidak. Ya, alas kalau kita sebut di sini namanya salah paham. Ya. Kadangkala karena memang ada yang salah, kadangkala salah paham. Terjadi di antara orang-orang yang saling mencintai. Maka disebabkan hal tersebut terjadilah taqatu tadabur, terjadilah saling memboikot, saling membelakangi, saling mendiamkan, saling menjauh. Ya. Maka dalam kondisi yang demikian dibutuhkan adanya orang yang muslihin, orang yang berusaha untuk mendamaikan, ya, untuk ya rabbis sada, untuk menutup keretakan, ya, menutup keretakan dan juga untuk menyambung apa yang terputus, ya, serta mendamaikan di antara dua orang yang sedang berseteru, ya. Maka islah atau mendamaikan di antara orang-orang, di antara orang-orang yang sedang bermusuhan, sedang berselisih, yu'addu fi syari'ati khuluqan kariman rafi'an. Dia termasuk sebagai akhlak yang mulia dan akhlak yang luhur dalam agama kita. Ya, la yanhadu bihi illa ashabul qulubir rahimah. Dan tidak ada yang melaksanakan ya peran ini atau kewajiban ini kecuali orang-orang yang memang punya hati yang penuh kasih sayang, ya, wan nushi, dan penuh dengan keinginan untuk kebaikan bagi orang lain, wal ihsan, dan keinginan untuk memperbaiki. Ya, ini hanya orang-orang yang terpilih yang ya mengambil peran sebagai orang yang mau mendamaikan orang yang berselisih. Dan syariat juga telah datang ya dalam hal ini ya untuk mendorong kaum muslimin untuk menjaga ya untuk menjaga syariat saling mendamaikan ini ya. Dan juga ya mendorong untuk mendamaikan di antara manusia supaya apa? Litabqal qulub al-mu'minah safiyatan ya, supaya hati-hati orang hati-hati yang orang yang beriman ini ya safiyah mutawaddah, mereka saling mencintai ya, dijaga supaya tetap saling mencintai, la muqata'atan, tidak saling memboikot, tidak saling ya mutahajirah, tidak saling saling menjauh, tidak saling mendiamkan, tidak saling membenci. Ya, di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, fattaqullaha wa aslihu dzata bainikum. Bertakwalah kepada Allah dan damaikanlah ya orang yang berselisih di antara kalian. Wa atti'ullaha wa rasulahu in kuntum mu'minin. Dan taatilah Allah dan Rasulnya kalau kalian memang betul orang yang beriman. Ibn Abbas mengatakan terkait ayat ini, hadza tahrijun minallahi 'alal mu'minina ayyattaqullaha wa yuslihu dzata bainihim. Ya, dalam ayat ini terdapat perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang beriman untuk bertakwa kepada Allah dan untuk mendamaikan orang-orang yang berselisih. Allah taala juga mengatakan, la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Tidak ada kebaikan, tidak ada manfaatnya kebanyakan dari bisik-bisikan mereka kecuali bisikan yang memerintahkan untuk bersedekah atau bisikan untuk memerintahkan kepada perbuatan yang ma'ruf, yang baik, atau bisikan untuk mendamaikan di antara manusia. Jadi kebanyakan bisik-bisik itu enggak bagus, ya, tidak ada manfaatnya kecuali berbisik untuk mengajak kepada sedekah atau berbuat baik atau mendamaikan manusia. Wa may yaf'al dzalika ibtigha'a mardhatillah fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Dan siapa yang melakukan ini mengharap ridha Allah, ya, mendamaikan manusia, mengajak bersedekah dan lain sebagainya. Karena mengharap ridha Allah, maka dia ya akan kami berikan pahala yang agung, ya. Allah juga mengatakan wasulhu khair, ya. Dan damai itu indah. Ya, damai itu indah, damai itu baik. Ya. Allah juga mengatakan innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang yang beriman itu semuanya saudara. Faslihu baina akhawaykum, maka damaikanlah di antara saudaramu. Wattaqullaha la'allakum turhamun, dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu ya dirahmati Allah. Allah juga mengatakan wa jazaa'us sayyi'ati sayyi'atun mithluha. Ya, dan balasan bagi kejelekan adalah kejelekan yang semisal. Ya. Faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Namun siapa yang mau memaafkan, tidak membalas dengan kejelekan, dia malah memaafkan ya, dan berbuat baik, mendamaikan, maka pahalanya itu ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Innahu la yuhibbul zalimin. Sungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang yang zalim, yang melampaui batas dalam membalas, ya. Kemudian para pendengar Allah Subhanahu wa taala, ya. Inna amra sulhi wal islahi amrun 'adzim. Wa matlabun jalil. Sungguhnya ya, perintah untuk mendamaikan ya adalah satu hal yang agung, ya. Dan ini akan sangat berpengaruh kepada masyarakat, ya, orang yang berusaha mendamaikan di antara manusia. Ya. Dan Allah Maha mengetahui siapa yang berusaha berbuat baik, siapa yang mendamaikan, dan siapa yang berusaha untuk merusak atau memecah belah. Dan Allah tidak meridhai setiap perbuatan yang merusak. Ya. Wal muslihu bainan nas as-sa'i fi itlafi qulubihim. Ya, dan orang yang muslih, yang mengadakan perbaikan, yang mengadakan perdamaian di antara manusia adalah mereka yang berusaha untuk menyatukan hati-hati mereka, ya. Dan menyatukan barisan mereka dan menghilangkan al-ihan, menghilangkan kedengkian dan permusuhan dan kebencian di antara manusia. Merekalah orang-orang yang muslih. Ya. Mutasaddiqan 'alaihim bisadaqatin hiya min khairis shadaqat wa anfa'iha. Dan orang yang seperti itu adalah orang yang bersedekah kepada mereka. Terhitung orang yang melakukan sedekah kepada mereka dengan sedekah yang paling baik dan paling bermanfaat. Sebagaimana diriwayatkan dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna afdhala shadaqati islahu dzatil bayn." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya sedekah yang paling baik adalah islahu dzatil bayn. Mendamaikan di antara dua orang yang berselisih. Ya, kata beliau ini adalah sedekah yang paling afdhal. Ya, maksudnya apa? Ya, wala syakka anna islahal fasadi bainan nasi wa izalatal fitnati athairati wan nari al mustailati min anfa'il wa afdhalis shadaqah. Tidak diragukan lagi bahwasanya mendamaikan ya atau memperbaiki kerusakan di antara manusia, ya, perpecahan di antara manusia, menghilangkan fitnah yang sudah terlanjur teraduk-aduk, ya, dan menghilangkan api yang berkobar di antara mereka, ya, merupakan sedekah yang paling agung, ya. Wa dzalika lima fihi min umumi al-manafi' ad-dunyawiyyah wa ad-diniyah wa dunyawiyyah, ya. Karena dengan mendamaikan manusia terdapat manfaat yang sangat luas, baik itu manfaat dalam agama maupun manfaat dalam dunia, ya, minat ta'awuni, ya, berupa saling bekerja sama, watanasur, saling menolong, saling rukun, saling bersatu dalam kebaikan, ya. Hatta ubiha fihil kadzab, ya, kadzib, bahkan dibolehkan dalam urusan mendamaikan manusia, dibolehkan untuk berdusta, ya. Kita perlu tahu bahwasanya di antara hal yang membolehkan dusta adalah salah satunya adalah dalam rangka mendamaikan manusia. Dalam sebuah hadis dikatakan, ya, tiga hal yang membolehkan untuk berdusta. Yang pertama adalah ketika perang, ya, karena perang itu adalah tipu daya. Yang kedua adalah untuk mendamaikan dua orang, mendamaikan manusia. Yang ketiga adalah, ya, canda seorang suami kepada istrinya. Sehingga ini salah satu di antara yang membolehkan kita bohong adalah dalam rangka mendamaikan manusia. Kenapa? Likathrati ma yandafi'u bihi min syaril furqah. Karena kalau kita biarkan itu akan, ya, terjadi efek yang luar biasa besar berupa perpecahan, ya, dan ya, madarat yang lain, baik itu dalam masalah dunia maupun agama, ya, dan hati akan terpecah belah kalau kita biarkan mereka berselisih, ya. Dan juga akan melemahkan agama, ya, serta akan memicu permusuhan dan akan membuat musuh itu semakin bisa menguasai kita, ya, serta membuat senang orang-orang yang hasad, ya. Maka dalam hal ini, ya, mendamaikan di antara mereka, antara orang-orang yang berselisih, merupakan afdhalis shadaqat, merupakan sedekah yang paling baik untuk mereka, ya. Para penerima kalau Subhanahu wa taala, Ya, maka orang yang mendamaikan di antara manusia dalam masyarakatnya, dia punya efek yang luar biasa agung, ya, dalam rangka mereka, dalam rangka supaya mereka saling bersatu, hati-hati mereka saling bersatu, ya, mereka saling merapatkan barisan dan ya membuat setan itu ya menjadi kecewa, ya tidak bisa memecah belah mereka, dan juga dalam rangka untuk menghilangkan permusuhan dan kebencian di antara mereka. Maka fama a'zama atharul muslihin, maka betapa besar ya manfaat dari seorang atau orang-orang yang berbuat kebaikan atau orang-orang yang mendamaikan di antara manusia. Ya, dan betapa besar ya pahala yang mereka dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena dengan mereka mendamaikan manusia, ya baik itu mendamaikan di antara dua suami istri atau bainal ikhwan atau sesama saudara atau sesama teman atau sesama tetangga atau secara umum orang-orang yang berselisih, orang-orang yang terdapat perselisihan, ya ketika mereka ihtisaban li thawabillah, ketika mereka mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan mereka juga mengharapkan ya balasan dari Allah Subhanahu wa taala, maka pahalanya akan sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya setiap hamba, setiap orang yang beriman, setiap mukmin hendaknya ayyahrisa ala hadzal amr, hendaknya bersemangat untuk mau mendamaikan sesama manusia. Qadra istita'atihi, semampu dia. Ya. Kalau enggak mampu ya enggak maksa. Kalau bisa laksanakan. Ya. Wala yahqiranna minal ma'rufi fi babil islah bainan nas syai'an. Dan jangan remehkan perbuatan baik apapun itu, sekecil apapun, dalam rangka mendamaikan manusia. Hatta law aslaha baina tiflain saghirain. Sampai mendamaikan dua anak kecil itu juga jangan diremehkan. Ya, fakam min adawatin, betapa banyak permusuhan yang ya tumbuh dari dua anak kecil, ya karena setan itu kemudian merawatnya, membuat kebencian itu menjadi terawat dalam hatinya, maka ia baqiyat waqtan tawila, dia akan awet dalam waktu yang lama. Udah besar dia masih ingat ente itu yang dulu jahilin ane, ya, masih ingat ya, masih memusuhi ya. Maka hati-hati, walaupun anak kecil dia bisa menyimpan dendam sampai tua ya, maka ketika anak kecil berselisih jangan remehkan untuk tetap mendamaikan mereka. Kemudian hadis dari Abu Darda radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ala ukhbirukum bi afdala min darajati shiyami wassalati wassadaqah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maukah aku kabarkan kepada kalian ya amalan apa yang derajatnya lebih mulia, lebih baik daripada puasa dan salat dan sedekah. Ya, ai maka min dzalika nafilatan wala fardhah. Yaitu maksudnya puasa sunnah, salat sunnah dan sedekah sunnah ya. Karena kalau puasa wajib ya tidak ada yang lebih tinggi. Ya, salat juga enggak. Sedekah wajib yaitu zakat juga tidak. Ini maksudnya lebih tinggi dalam hal sedekah sunnah ya, atau salat sunnah atau puasa sunnah. Qalu bala, mereka mengatakan iya, kami mau. Ya. Qala salahu dzatil bain. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, amalan tersebut adalah mendamaikan orang yang berselisih. Fa inna fasada dzatil bain hiyal haliqah. Karena kalau terjadi perpecahan di antara dua orang, maka hiyal haliqah, dia adalah pemutus, dia adalah penggunting, dia adalah pencukur. Artinya dia akan mencukur agama. Ya, jadi jangan sampai dibiarkan tercukur, namun diislahkan, didamaikan. Al-maqsudu bil bain, maksud dari kata bain adalah al-furqah, yaitu perpecahan. Ya. Yuqalu bana kadza min kadza. Dikatakan bana kadza min kadza ai faraqahu. Dikatakan bana itu artinya terpisah. Dia memisahkan diri darinya. Ya. Wa dhahabu wa ba'udu, dan mereka saling pergi, ya, dan saling menjauh. Maka maksud dari islah dzatil bain adalah islahu ma yahsulu bainan nas min furqatin wa wahsyatin. Maka maksudnya dari islah di sini adalah mendamaikan manusia dari atau mencegah manusia dari perpecahan, ya. Dan barang siapa yang dan juga mencegah manusia dari saling ya, membenci, saling membelakangi, ya. Wa yas'a al-muslihu lil islahi bainahum, dan orang yang muslih itu berusaha untuk mengislahkan di antara mereka, ya, dan mendekatkan di antara mereka, ya, supaya apa, supaya mereka apa yang dalam, ya, apa yang dalam ada dalam jiwa mereka, ada dalam hati mereka ini menjadi sirna, ya, segala kedengkian, segala hal-hal yang membuat mereka benci itu menjadi hilang, ya. Wa yahullu mahallahu al-ikha wal mawaddah, dan menggantikannya dengan ya persaudaraan dan rasa cinta. Itu kewajiban seorang muslih. Ya, jadi bukan sekedar kemudian menghakimi di antara keduanya kemudian mereka masih saling enggak suka. Ini bukan muslih. Muslih itu sampai ke hati. Artinya hatinya juga sampai ikhlas, sampai rela, sampai kemudian kembali bersatu. Kadang-kadang ada orang yang mendamaikan namun ya damainya damai-damai yang membawa, masih membawa apa ya, permusuhan di antara keduanya. Ya, ini bukan muslih. Muslih itu berusaha sampai ke hati bagaimana supaya mereka tidak saling bermusuhan lagi. Ya. Demikian itu karena ya khuturatil furqah, karena bahayanya perpecahan di antara mereka, ya tahliquddinahum, yang itu akan menggunting agama mereka, memotong, mencukur agama mereka. Ya, dan menjadi sebab untuk ya adanya bahaya bagi hubungan mereka. Min i'tida'i ba'dahum 'ala ba'd. Dan juga boleh jadi itu akan menyebabkan perbuatan melampaui batas satu sama lain. Ya. Wa kalam ba'dihim 'ala ba'd, dan juga saling menghibah satu sama lain, saling membicarakan kejelekan satu sama lain. Ya, akan tapi ketika mereka didamaikan dan juga perpecahan itu bisa dicegah, ya, maka hati-hati yang tadinya berpecah itu akan kembali tataqarrub, akan kembali saling mendekat, ya, dan tata'aluf, saling bersatu, saling rukun, ya, dan akan selamat dari bahaya-bahaya yang disebabkan karena permusuhan tadi. Ya, kalau orang udah musuhan itu kan dosanya jadi banyak. Dosa ghibah, dosa memfitnah, ya, melampaui batas kan. Kalau fitnah itu orang melampaui batas. Dia ngomongnya A, yang dia omongkan ke orang lain A plus B plus C plus D. Nah, oh, dia cuma ngomong apa sedikit, tapi bumbunya jadi banyak. Itu kan ya tidak, melampaui batas. Ya, jadi selamatkanlah mereka dari hal-hal yang berbahaya ini, berbahaya bagi agama mereka, akan mencukur agama mereka. Waqad bayyana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi hadzal hadits 'idhama sya'nul islah bainan nas. Maka di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan mengenai pentingnya atau agungnya perbuatan mendamaikan di antara manusia, wa may yatarattab 'ala at-taqarrub wa ta'aluf, ya. Dan apa hasilnya, ya, jika kita bisa menyatukan hati-hati kaum mukminin, ya, orang yang berselisih bisa kita damaikan, tuh suatu hal yang sangat baik yang dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan as-shalah was-shiyam, menyebutkan tentang salat dan puasa, ya, li anna hadhihi ibadat qasiratun qasiratun ghaira muta'addiyah, ya. Karena ibadah salat, ibadah puasa itu terbatas pada diri sendiri, tidak berefek kepada orang lain. La tatajawaz sahibaha. Tidak melampaui orang yang melakukan ibadah tersebut. Artinya kalau orang salat ya enggak ngefek ke orang lain. Orang puasa enggak ngefek ke orang lain. Kebaikan itu untuk diri sendiri. Wasadaqah, ya. Ada pun sedekah, maka dia muta'adiyah an-nafa', dia akan membuahkan manfaat kepada orang lain, ya. Akan tapi, ya, dia hanya terkait dengan naf'ad duniawi, dia manfaatnya manfaat duniawi, ya, bukan manfaat agama kalau orang bersedekah, ya. Adapun amma islah, ya, amma islahu dzatil bain fa yatarattab 'alaihi naf'un 'adzim. Maka sedangkan kalau kita mendamaikan dua orang yang berselisih, maka manfaatnya luar biasa besar. Ya, karena ketika kita damaikan kedua orang atau orang yang berselisih, maka ya akan ya hilang permusuhan, ya, kemudian perpecahan di antara mereka, dan akan hilang bahaya yang besar, ya, yang disebutkan dalam hadis tadi, yang akan ya khalqun lid-din, akan menggunting agama mereka, akan melemahkan agama mereka, ya. Walihada faddala al-islaha 'ala darajati shaum was-shalah was-shadaqah. Oleh sebab itu Nabi mengunggulkan islah, mendamaikan manusia di atas dari tadi puasa sunnah, salat sunnah dan sedekah sunnah. Kenapa? Karena faedahnya yang luar biasa, ya. Kalau sedekah itu manfaatnya, kalau salat dan puasa itu sedekahnya apa? Manfaatnya untuk diri sendiri, kalau sedekah itu manfaatnya untuk dunia, kalau mengislahkan di antara dua manusia, manfaatnya untuk orang lain dan itu manfaat akhirat. Ya. Orang jadi terhindar dari ya kejelekan-kejelekan, dari dosa-dosa. Kemudian hadis yang berikutnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kullu sulama minan nasi 'alaihi shadaqah." Setiap sendi tulang manusia itu ada kewajiban sedekah. Setiap sendi tulang kita itu ada kewajiban sedekah. Kullu yaumin ya tatla'u fihi syams. Setiap hari selama matahari itu masih ya bersinar, matahari masih terbit, maka masih ada kewajiban untuk bersedekah setiap sendi tulang kita. Ta'dilu bainal itsnain shadaqatun. Ya. Engkau ya merukunkan ya, atau menghakimi di antara dua orang itu juga sedekah. Wa tu'ainur rajul fi dabatihi ya wa tahmiluhu 'alaiha, atau engkau membantu seorang untuk naik ke kendaraannya, ya, atau engkau mengangkatkan barang untuknya, au tarfa'u lahu 'alaiha mata'ah shadaqatun, atau engkau bantu angkatkan barang-barangnya, itu adalah sedekah. Ya, wal kalimatu thayyibatu shadaqah, dan perkataan yang baik itu juga sedekah. Ya, asalkan ngomongnya enggak jelek, ngomongnya baik, itu sudah termasuk sedekah, ya, sedekah untuk lidah kita. Wa qulu khutwatin, dan setiap langkah tamshiha ila sholati sadaqah, dan setiap langkahmu menuju sholat itu juga sedekah. Wa tumitul adza anit tariqi sadaqah, dan engkau menghilangkan gangguan dari jalan juga termasuk sedekah. Jadi banyak ya sedekah, dan sudah pernah kita bahas di pertemuan yang beberapa pertemuan sebelumnya tentang macam-macam hal-hal yang bisa menjadi sedekah. Ya, ini banyak sekali contohnya di sini. Ya, di antara yang disebutkan di sini adalah ta'dilu bainal itsnain, yaitu engkau ya ta'dilu ay mutahakimain, yaitu engkau menjadi hakim di antara mereka. Ya, menjadi hakim di antara mereka, di antara orang-orang yang berselisih. Ya, orang yang meminta itu namanya tahakum, ya, tahakum itu artinya meminta supaya dihakimi. Ada dua orang yang berselisih, minta kepada orang yang bijak, ya, atau seorang hakim sekalian, itu namanya tahakum. Mereka berbuat tahakum. Ya, nah, ini contohnya orang yang mau menjadi hakim di antara dua orang yang berselisih, atau mutahajirain, atau orang dua orang yang sedang saling mendiamkan, itu adalah sedekah. Ya. Itu sedekah bagi keduanya, ya, karena apa? Liwiqayatihima mimma yatarattab alal khisam min athari qabihah. Karena yang demikian itu otomatis dia akan melindungi mereka dari hal-hal yang bisa jadi timbul dari perselisihan mereka, ya, berupa tadi yang kita sebutkan tadi, ada saling ya tidak saling melampaui batas, saling menghibah dan lain sebagainya, ya. Maka dengan kita mendamaikan di antara dua orang, menjadi hakim di antara dua orang, itu juga termasuk sedekah bagi mereka berdua, karena mereka akan terhindar dari ya hal-hal yang jelek. Hadza ya, dan inilah ya apa namanya, dan diantara kisah yang apa namanya ajalil akhbar, diantara kisah yang paling agung aslahu bainan nas, yaitu kisah yang menjelaskan tentang bagaimana mendamaikan diantara manusia, adalah kisahnya As-Siddiq radhiyallahu anhu, kisahnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu ya. Di mana ketika Abu Bakar As-Siddiq itu dia ma'a Mishtah bin Utsathah, ketika Abu Bakar bersama Mishtah bin Utsathah, jadi Mishtah bin Utsathah ini masih saudara ya, wa huwa ibnu khalah As-Siddiq, dia adalah anak dari bibi Abu Bakar As-Siddiq, jadi dia masih sepupu ya, dia masih sepupunya Abu Bakar, Mishtah ini masih sepupunya Abu Bakar ya. Dan wa kana minal muhajirin fi sabilillah, dan dia termasuk orang yang berhijrah di jalan Allah, termasuk kaum muhajirin, miskinan la malalahu, dia miskin tidak punya harta ya. Dan Abu Bakar As-Siddiq yunfiqu alaihi, beliau berinfak kepada Mishtah ini. Jadi karena Abu Bakar kan kaya ya, dan orang yang paling berhak untuk mendapatkan manfaat dari seseorang kan masih yang masih kerabat ya kan, maka Abu Bakar itu menafkahi Mishtah ya. Wa kana radhiyallahu anhu ma'rufan bil ma'ruf, dan Abu Bakar memang dikenal sebagai orang yang suka berbuat baik ya. Lahul fadlu ya, dan beliau itu punya keutamaan ya, dan suka membantu kepada aqarib, kepada kerabat, wal ajanib, dan juga orang yang bukan kerabat. Pokoknya semua orang dibantu, Bilal dibantu, siapa dibantu ya. Yang kerabat dibantu, yang enggak kerabat juga dibantu. Waqad walaqa Mishtah walqatan fil ifki alladhi rumiyat bihi umul mu'minun, umul mu'minin Aisyah radhiyallahu anha. Nah, sayangnya Mishtah ini terlibat dalam permasalahan kisah apa berita dusta terkait dengan Aisyah radhiyallahu taala anha. Jadi dulu kan Aisyah itu dituduh berzina. Maka termasuk orang yang ikut menyebarkan berita dusta tersebut adalah Mishtah. Ya, padahal masih saudara. Tapi dia ikut terlibat dalam tersebarnya berita dusta yang menimpa Ummul Mukminin ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha. Fahalafa Abu Bakar, maka Abu Bakar pun bersumpah alla yanfa'a Mishtahan binafi'atin abada. Ya. Maka Abu Bakar pun bersumpah untuk tidak lagi memberikan sesuatu kepada Mishtah, enggak akan saya kasih apapun. Udah. Enggak akan saya bantu. Demi Allah, kata Abu Bakar. Ya. Ya, ba'da ma qala fi Aisyah maqala. Setelah dia mengatakan apa yang dia katakan terkait Aisyah, yaitu tuduhan berzina. Famanilladzi tawalla as-sulha bainahuma? Maka silakan tebak, siapa orang yang akhirnya mendamaikan, siapa yang akhirnya mendamaikan di antara keduanya? Kita bacakan di kisah berikutnya. Lamma anzalallahu bara'ata ummil mu'minin Aisyah ya wa tabatin nufus al-mu'minah wastaqarrat wa taballahu ala man kana takallama minal mu'minina fi dzalik. Ketika Allah Ta'ala menurunkan ayat yang membebaskan Ummul Mukminin Aisyah dari tuduhan-tuduhan dusta tersebut ya, dan kemudian Allah menerima Allah menerima tobat orang-orang yang telah menyebarkan dusta terkait dengan diri beliau, dan juga telah ditegakkan hukum had bagi yang melakukan kejahatan tersebut sesuai dengan apa yang Allah syariatkan ya. Ya'tifu As-Siddiq ala qaribihi, maka Abu Bakar pun merasa kasihan ya dengan kerabatnya, yaitu Mishtah tadi ya. Fa innahu taballahu alaihi minha, karena Allah telah mengampuninya, Allah telah menerima tobatnya. Wa duribal had alaiha, dan telah diberikan hukum had, hukuman had bagi yang menuduh zina baginya. Fa anzala subhanahu qawlahu, maka Allah Ta'ala menurunkan firman-Nya, wala ya ya'tali ulul fadli minkum wasa'ati ayyutu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah. Ya. Ya, dan jangan kemudian engkau terhalangi dari memberikan ya, orang-orang kerabatmu dan orang-orang miskin dan orang muhajirin di jalan Allah. Ya. Wal ya'fu wal yasfahu. Maka maafkanlah dan berlapang dadalah. Ya. Ala yuhibbuna ayyaghfirallahu lakum. Bukankah ya ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum? Bukankah engkau suka, kalian suka kalau Allah mengampuni kalian? Wallahu ghafurur rahim. Sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya. Jadi di sini Allah Ta'ala ya yang menurunkan langsung ayatnya supaya ya hal tersebut jangan menjadikan Abu Bakar menjadi tidak memberikan nafkah kepada Mishtah. Ya, dan Allah perintahkan untuk maafkan dia. Ya, maafkan dia dan berlapanglah dada dengan dia. Dan Allah juga berikan di sini ala tuhibbuna ayyaghfirullahu lakum. Bukankah engkau mau kalau Allah itu akan mengampunimu? Ya, artinya ini akan dijanjikan juga dengan ampunan. Ya, ai fa innal jazaa'a min jinsil amal. Karena balasan itu sesuai dengan jenis amalan, ya. Fakama ya taghfiru anil musi' ilaik, ya. Maka sebagaimana engkau mengampuni orang yang berbuat jelek kepadamu, ya, naghfir lak. Maka kami juga akan mengampuni engkau. Ya, dan sebagaimana engkau berlapang dada, kami juga akan memaafkanmu. Ya, jadi kalau kita maafkan orang, Allah akan maafkan kita. Ya. Dan ketika ayat ini turun, maka Abu Bakar Ash-Shiddiq mengatakan bala. Ya, benar. Wallahi inna nuhibbu ya rabbana an taghfir lana. Ya. Maka benar ya Allah, sungguhnya kami suka ya kalau kami engkau ampuni. Ya, thumma raja'a ila Mishtah. Maka na yasiluhu minan nafaqah. Kemudian Abu Bakar kembali kepada Mishtah yang memang sebelumnya beliau menyambung silaturahim itu dengan memberinya nafkah. Dan Abu Bakar mengatakan wallahi ya demi Allah aku tidak akan mencabut ya nafkahku atau bantuanku kepadamu selamanya. Ya. Sebagai kebalikan dari apa yang sudah beliau katakan di awal, ya bahwasanya demi Allah aku tidak akan memberikanmu bantuan sedikit pun. Ya, jadi Abu Bakar menarik ucapannya yang pertama, ya karena Allah telah menyuruhnya untuk memaafkan, sehingga beliau kembali kepada Mishtah dan mengatakan aku akan, ya aku tidak akan mencabut bantuanku kepadamu. Ya, wahyakisotun alzimah. Ya, dan inilah kisah yang sangat agung, ya, yang layak untuk disebarkan, layak untuk dipelajari. Walasiyama bainal mutakhasimain, terutama di antara orang-orang yang berselisih, ya, karena dalam kisah ini, ya, terdapat suatu pelajaran penting, ya, terkait dengan mendamaikan. Ya, fainal ladzi tawalla sulh fiha huwa rabbul alamin subhanahu. Karena yang mendamaikan mereka adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang dengan itu Allah taala ya menjelaskannya ya, supaya Allah taala menjelaskan awwalin nabiyina al-karim sallallahu alaihi wasallam qasasun katsiratun azimah fi hadzal bab. Dan Nabi sendiri juga punya kisah-kisah yang banyak terkait dengan mendamaikan ini. Ya. Hadis yang pertama dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, anna unasan min bani Amr ibn Auf kana bainahum syai'un fa kharaja ilaihim an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi unasin min ashabihi yuslihu bainahum fa hadaratus salatu wa lam ya'ti an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika orang-orang dari Bani Amr bin Auf mereka terdapat perselisihan. Ya. Ada perselisihan di Bani Amr. Ya, satu RT lah mungkin ya. Ada masalah di situ. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun datang kepada mereka ya untuk mendamaikan mereka. Ya. Dan tibalah waktu sholat dan Nabi belum selesai mendamaikan mereka. Nabi enggak datang. Ya. Nabi belum selesai mendamaikan mereka, maka Bilal pun datang dan Bilal pun azan. Ya. Nah, ketika Bilal azan, sholat sudah mau ditegakkan, Nabi juga belum datang. Ya. Maka Bilal datang kepada Abu Bakar As-Siddiq. Bilal mengatakan, "Inna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam hubisa." Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu terhalangi. Dia beliau berhalangan, tidak bisa datang. Waqad hadaratis shalah, tapi salat sudah masuk waktu, ya. Fahallaka anta umma annas. Maka maukah engkau mengimami orang-orang? Faqala na'am. Baik kalau begitu, boleh. In syi'ta, kalau memang engkau mau, saya akan mengimami orang-orang salat. Faqamas shalah. Maka mereka dirikan salat, ya. Fataqaddama Abu Bakar, maka Abu Bakar pun maju. Kemudian datang Nabi SAW yamshi fis sufuf. Nabi selesai mendamaikan, datang, ya, di antara saf-saf, hatta qama fis safil awal, sampai beliau mencapai saf yang pertama. Ya. Maka orang-orang pun, ya, bertepuk tangan, ya. Fa akhadhan nasu bit tasfih, memberikan isyarat tepuk tangan. Hatta aktsaru, sampai banyak, ya. Wa kana Abu Bakar la yakadu yaltafit fis sholat, dan Abu Bakar nyaris tidak menoleh ketika sholat. Maka kemudian beliau noleh, ya. Fa idza huwa bin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ra'ahu, dan beliau dapati Nabi itu di belakang beliau. Fa asyara ilaihi biyadihi, maka Nabi mengisyaratkan dengan tangannya. Fa amarahu ayyusalliya kama huwa, Nabi mengisyaratkan untuk tetap di situ, kamu tetap sholat, lanjutkan sholat dengan isyarat tangan. Fa rafa'a Abu Bakrin yadahu fahamidallah wa athna alaihi, maka Abu Bakar pun mengangkat tangannya kemudian memuji Allah Subhanahu wa taala, ya, alhamdulillah. Thumma raja'al tahqara wara'ahu hatta dakhala fi shaff, kemudian Abu Bakar tetap kembali ke belakang, ya. Raja'al tahqara itu artinya mundur tanpa melihat ke belakang, jadi mundur kakinya gitu ya, tapi tetap pandangan tetap ke depan, ya, mundur ke belakang sampai masuk ke dalam shaf. Wa taqaddama Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi pun yang maju. Fa shalla bin nas, dan Nabi lah yang mengimami manusia. Falamma faragha aqbala 'alan nas, sampai selesai salat Nabi menghadap manusia, menghadap orang-orang. Beliau bersabda, "Ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, idza nabakum syai'un fi salatikum akhadtum bit tasfih." Ya. Ya, ketika ada sesuatu yang ingin kalian sampaikan, ya, dalam sholat kalian, kalian malah bertepuk tangan. Ya. Innama tasfihu lin nisa, tepuk tangan itu cuma untuk laki, cuma untuk perempuan. Ya. Man nabahu syai'un fi sholatihi falyakul subhanallah. Siapa yang ingin mengingatkan sesuatu dalam sholatnya, maka hendaknya dia katakan subhanallah bagi laki-laki. Ya. Fa innahu la yasma'uhu ahadun illa tafat. Karena kalau orang mendengar subhanallah, dia akan menoleh. Ya, itu Nabi katakan kepada orang-orang. Kemudian Nabi mengatakan, "Ya Abu Bakar, ya, adapun engkau wahai Abu Bakar, ma mana'aka hina asyartu ilaika lam tusalli binnas?" Ya. Kata Nabi, "Kenapa sudah aku isyaratkan untuk tetap sholat, malah engkau enggak mau, malah engkau mundur. Ya, enggak mau sholat mengimami manusia." Maka Abu Bakar mengatakan, "Ma kana yambaghi li ibni Abi Quhafah ayyusalliya baina yaday Nabi sallallahu alaihi wasallam." Kata beliau, tidak layak kalau ada Nabi kok yang imami malah Ibnu Abi Quhafah, yaitu beliau sendiri, karena beliau namanya Abu Bakar bin Abi Quhafah. Tidak layak ada Rasulullah kok malah yang imami adalah Abu Bakar. Ya, ini kisahnya selesai sampai di sini, ya. Radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah. Maka di sini terdapat pelajaran bahwasannya beliau berusaha untuk mendamaikan orang-orang. Tadi kan di awal kisahnya kan, kenapa Nabi telat? Karena Nabi itu mendamaikan manusia. Ya. Sampai beliau itu telat, ya, untuk datang sholat. Ya. Sehingga Bilal datang kepada Abu Bakar untuk meminta Nabi untuk meminta Abu Bakar untuk mengimami manusia karena Nabi terhalangi, ya, tidak bisa datang ketika itu. Ya. Dalam riwayat lain dikatakan, dalam riwayat Abu Dawud dikatakan, ya, beliau mendatangi Bani Amr itu ba'da zuhur. Ya. dan berkata kepada Bilal, ya, kalau sudah salat asar, walam atik, dan aku belum datang, famur Abu Bakrin fal yusalli bin nas. Ya, kalau aku belum datang, kalau sudah asar tapi aku belum datang, maka temuilah Abu Bakar dan suruh dia untuk mengimami orang-orang. Ini sudah dipesankan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Bilal ketika pada salat zuhur. Nabi mau pergi, saya mau pergi ke Bani Amr, mau mendamaikan mereka. Ya. Ini ya, dalam riwayat lain. Ya. Jadi menunjukkan bahwa mendamaikan manusia itu penting. Ya, Nabi sampai memakan waktu dari ba'da zuhur sampai asar, sampai telat salat asar hanya untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kemudian dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, ya, beliau mengatakan, "Maka nali Aliin ismun ahabba ilaihi min Abi Turab." Ya. Kata Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, tidak ada nama yang lebih dicintai Ali bin Abi Thalib kecuali nama Abu Turab. Jadi beliau itu sangat senang dipanggil Abu Turab. Ya. Wa in kana la yafrahu bihi idza du'iya biha, dan beliau akan senang kalau dipanggil dengan sebutan Abu Turab. Ya. Kenapa demikian? Ya, suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke rumah Fatimah, ya, rumah Ali dan Fatimah. Namun tidak menemukan Ali di situ. Ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aina ibnu ammik?" Kemana anak pamanmu? Ya, maksudnya kemana Ali? Ya. Faqalat kana baini wa bainahu syai'un faghadabani. Kata Fatimah, aku punya masalah dengan Ali, ada sesuatu sehingga dia marah. Ya, fa kharaja fa lam yaqil indi. Apa dia keluar rumah dan dia enggak mau di sini. Ya. Kata Fatimah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada seseorang, "Unzur aina huwa?" Coba cari di mana Ali. Ya, faja'a fa qala, "Ya Rasulullah, huwa fil masjid." Maka dia datang mengatakan, "Wahai Rasulullah, Ali di masjid raqidun, lagi tidur." Ali ada di masjid lagi tidur. Faja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa mubtaj'un qad saqata rida'uhu an syiqqihi fa asabahu turab. Ya, maka Nabi mendapatinya sedang berbaring, ya, dan selendangnya jatuh di sampingnya, ya, sehingga berlumuran debu, ya. Debu itu bukan berlumuran, ya. Berdebu lah gitu, ya. Ada banyak debu di situ. Ada banyak tanah, ya. Turab itu artinya tanah, ya, tanah atau debu. Faja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, yamsahuhu anhu, maka Nabi pun membersihkan debu tersebut. Wa huwa yaqul, dan mengatakan, "Qum Abu Turab." Ya. Berdirilah wahai Abu Turab. Maksudnya Abu Turab itu berdirilah orang yang berdebu. Berdirilah orang yang berdebu. Bangunlah, bangun. Ya. "Qum Abu Turab." Bangunlah orang yang berdebu. Ya, jadi karena Ali dipanggil Abu Turab sama Nabi, senang akhirnya. Mau panggilannya mau kayak gitu, yang penting Nabi manggil saya dengan itu, saya senang. Nah, kan gitu, ya. Jadi asal mulanya seperti itu. Maka di sini dari kisah ini kita dapat mendapatkan faedah bahwasanya kadangkala orang yang punya kemuliaan seperti Ali bin Abi Thalib dan Fatimah juga terjadi perselisihan. Ya, jadi tidak kemudian mustahil berselisih, enggak. Ya. Sahabat-sahabat juga berselisih. Ali yang punya keutamaan luar biasa, ya, yang termasuk di antara sahabat terbaik yang keempat, ya, itu juga punya masalah rumah tangga, punya perselisihan dengan Fatimah putri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sehingga sampai menyebabkan Ali itu, ya, keluar dari rumah, ya. Ya. Dan sampai tidur di masjid. Akan tapi ini tidak mengurangi aqdarihim, tidak mengurangi derajat mereka. Ya, karena ini sudah manusiawi, sudah biasa. Ya, dan di antara faedah lainnya adalah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam akhlaknya luar biasa. Ya, kenapa? Karena beliau dengan kemuliaan beliau, dengan derajat beliau yang tinggi, dengan istilah wibawa beliau, beliau tetap tawadhu. Ya, tetap tawadhu, tetap mau turun tangan untuk as-sulh, dengan untuk mendamaikan antara orang yang sedang bertengkar. Ya. Dan beliau datang kepada Ali, ya, menuju tempatnya, dan beliau bersikap lembut kepada Ali dan mencandainya, ya, menyebut Abu Turab itu mencandai, ya. "Hei Abu Turab." Ya, itu kan namanya kan sebenarnya bukan Abu Turab, ya. Tapi karena dia berselimutkan turab, berdebu, ya, dia sebut wahai yang berdebu. Ya. Ini beliau mencandai beliau, mencandai Ali, ya, dan membersihkan baju Ali bin Abi Thalib. Ya. Nah, ini diantara yang menunjukkan tingginya akhlak beliau yang tidak tidak malu, tidak apa namanya, tidak segan-segan untuk turun tangan untuk mendamaikan antara dua orang yang berselisih, ya. Dan barangkali ini yang bisa kita baca untuk pada kesempatan kali ini karena waktu sudah menunjukkan pukul, ya, pukul 4:56. Insyaallah taala akan kita lanjutkan di pertemuan mendatang sisa dari bab yang ke-13 ini. Demikian wasallallahu alaihi wa sahbihi wa baraka wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Baik, jazakallahu khairan Ustaz atas penyampaian materi di kesempatan sore hari ini. Alhamdulillah sobat muslim, kita baru saja dengarkan materi yang disampaikan oleh Ustaz Christian Ragil hafizallahu taala, melanjutkan kajian dari kitab Ahaditsul Akhlaq dengan tema pembahasan mendamaikan sesama. Nah, kita kali ini masuk di sesi tanya jawab. Silakan bagi sobat muslim yang ingin bertanya bisa sampaikan pertanyaan ke nomor 0823 2727 5333. Baik Ustaz, kita akan bacakan beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya punya teman dekat dan suatu saat saya berselisih dengan teman saya tersebut dan kemudian sudah mengaku salah, sudah saling meminta maaf. Namun setelah itu sikap teman tersebut menjadi cuek, seakan masih tersisa perasaan saat masih berselisih. Bagaimana sikap kami Ustaz? Mohon nasihatnya Ustaz. Ya. Ya, kita berusaha untuk terus berbuat baik kepada dia. Ya, kadangkala ya namanya pernah berselisih itu ya ada bekasnya kadangkala. Ya. Kita enggak bisa kemudian memaksa orang untuk kemudian betul-betul hilang dalam hatinya, ya. Kadangkala ada bekasnya dan bekas itu insya Allah bisa hilang kalau kita terus-menerus berbuat baik kepada dia. Artinya kita ketika dia digibah mungkin ya kita membela dia dan dia tahu, ya, ketika dia sulit kita bantu, ya. Maka hal ini akan menunjukkan tulusnya kita meminta maaf ke dia, tulusnya kita ingin membangun hubungan baik dengan dia, ya. Artinya kita tidak perlu kemudian terang-terangan mengatakan kok kemarin kan kita udah ini kok masih kayak gini, ya. Daripada seperti itu, kadangkala itu juga bukan kalimat yang baik untuk apa namanya bukan kalimat yang baik untuk mengklarifikasi, ya. Kadangkala yang kita butuhkan justru adalah perbuatan kita, ya. Kita tahu bahwasanya kita nggak perlu mengingatkan dia bahwasanya kita sudah damai dengan dia, kita nggak perlu mengingatkan, tapi kita hanya perlu membuktikan, ya, membuktikan lebih lebih baik lagi mengenai seriusnya kita dalam ingin menjalin hubungan baik dengan dia. Wallahu ta'ala alam bisawab. Baik Ustaz, jazakallahu khairan atas jawaban dan penjelasannya. Kita bacakan lagi pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, bagaimana jika kita mendiamkan seseorang karena kurang terlalu suka dan dalam waktu yang lama, namun jika bertemu tetap mengucap salam, hanya salam saja, apakah termasuk pelarangan tidak boleh mendiamkan lebih dari 3 hari dan tidak diangkat amalannya? Mohon nasihatnya Ustaz. Ya, jadi kalau terasa bagi dia bahwasanya itu adalah bentuk hajar, bentuk memboikot, ya maka termasuk, ya, orang yang berselisih maka tidak diangkat amalannya, ya. Jadi ya nasihatlah dengan nasihat yang baik, ya, jangan menghajar kecuali memang itu kesalahan yang fatal yang mengharuskan hajar dan itu pun ada batasnya, kan gitu, ya. Selama itu masalah-masalah apalagi pun masalah agama, ya, itu masalah dunia, ya, maka berlapang-lapang, ya, kita berlapang dada bagaimana berusaha supaya tetap, ya, tidak mengesankan bahwasanya kita ini apa, ya, masih punya dendam, masih enggak suka gitu, ya. Ya, kalau itu terasa sebagai bentuk hajar, ya sama saja, meskipun dia cuma jawab salam aja gitu, ya, kan kerasa, ya, kerasa. Jadi usahakan ya apa, hilangkan rasa rasa itu dalam hati kita. Ya, berusaha supaya apa namanya, diperbaiki hubungan antara antara antum berdua. Ya, wallahu taala alam bisawab. Baik, Ustaz, jazakallah khairan atas jawabannya. Mungkin satu lagi pertanyaan terakhir, ya. Ustaz, ya. Izin bertanya, Ustaz, bagaimana jika pernah berselisih dengan teman, lalu lost kontak, dan mendengar kabar bahwa teman tersebut telah meninggal? Mohon nasihatnya, Ustaz. Ya, ya kita doakan ampunan bagi dia. Ya, kita doakan ampunan bagi dia. Kita sudah tidak bisa lagi kemudian menemui dia untuk untuk meminta damai dan sebagainya. Maka yang bisa kita lakukan adalah mendoakan kebaikan untuk dia, mendoakan ampunan untuk dia, dan ya melakukan hal-hal yang baik untuk dia. Kalau dia namanya dicemarkan, ya kita bela. Kalau dia apa namanya dizalimi, kita bela. Ya, apalagi orang sudah meninggal, ya. Maka tentu dengan kita berusaha untuk berbuat baik ketika dia sudah meninggal, maka insya Allah itu sudah mencukupi. Ya, wallahu ta'ala alam bisawab. Baik, jazakallah khairan Ustaz atas jawaban-jawaban yang telah disampaikan. Mungkin sebagai penutup, mohon kesimpulan pada kajian kita sore hari ini, Ustaz. Silakan, Ustaz. Ya, para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tadi kita sudah sebutkan beberapa ayat dan hadis terkait dengan perintah untuk mendamaikan manusia. Ya, dan juga terkait dengan pentingnya hal ini, pentingnya ada di antara kita yang berusaha untuk menjalani peran ini. Ya, kadangkala kita ini masalahnya nggak berani. Ya, ada orang yang berselisih, kalau kita mendamaikan, takutnya kita ikut dimusuhi. Ya, itu salah satu hal yang kadang membuat kita menjadi tidak mau maju. Ya, kita maunya cari aman. Ya, padahal ya tentu kita masih bisa berusaha untuk menata bagaimana kata-katanya. Kita masih bisa untuk meminta bantuan orang lain. Ya, kita kan nggak harus sendiri. Ya, kita bisa minta tolong orang lain. Ada yang lebih aslah, ada yang lebih cocok untuk mendamaikan, siapa yang kita tahu, ya, atau mungkin butuh teman untuk sama-sama maupun lain sebagainya. Tapi itu harus ada yang mengambil peran tersebut. Ya, karena kalau terjadi perselisihan, efeknya tadi akan banyak hal-hal yang menjadi dosa bagi orang yang berselisih. Ya, dan kita sudah saksikan, baik itu di dunia nyata maupun di medsos, itu kalau orang sudah berselisih, itu mereka akan biasanya itu akan saling melampaui batas. Yang sini cari teman, menjelek-jelekkan dia, yang sini juga sama, cari teman, cari kubu, ya, cari dukungan, ya, dan itu akan memperbanyak dosa, tidak hanya bagi dia namun bagi orang lain. Maka disinilah pentingnya untuk mendamaikan antara dua orang. Dan insya Allah Ta'ala akan kita lanjutkan kisah-kisah yang tidak kalah menarik di pertemuan mendatang terkait dengan bagaimana mendamaikan di antara dua orang yang berselisih. Barangkali demikian yang kita bahas pada sore hari ini, semoga bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.